ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله. Setiap mukmin ketika di dalam hidupnya dia menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam berbagai bentuk ibadah, apakah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atau ibadah-ibadah yang mustahabbat atau ibadah-ibadah yang disunnahkan, maka seorang mukmin ketika menjalankan ketaatan, ibadah dan amal saleh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka dia akan berupaya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan tersebut dengan sebaik mungkin. Berupaya untuk memenuhi segala ketentuan yang telah digariskan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ibadah yang dia kerjakan ini menjadi ibadah yang maqbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi segala rukun, wajib ataupun syarat yang terdapat di dalam ibadah tersebut. Sebagai seorang mukmin, dia pun telah mempelajari apa yang dipaparkan oleh para ulama tentang syarat agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala apabila ibadah tersebut memenuhi dua syarat. Yang pertama keikhlasan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, seseorang tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin berupaya untuk mengikhlaskan niatnya, apapun ibadah yang dia lakukan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa merealisasikan makna ikhlas di dalam ibadah seseorang, maka dia akan terhambat dari ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syarat al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mencontohkan salah satu bentuk ibadah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di salah satu bentuk ibadah yaitu salat, kata Nabi, salatlah sebagaimana kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka seorang mukmin berupaya untuk mencontoh, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah di dalam ibadahnya tersebut. Melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi tanpa menambah dan tanpa mengurangi dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak mengikuti tuntunan yang telah kami contohkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalnya tersebut akan ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, ketika menjadari ini, keharusan dan syarat agar seseorang beribadah dengan ikhlas, mengikuti sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah menjadi jembatan sehingga ibadahnya tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia senantiasa berharap dan berupaya semaksimal mungkin agar ibadah yang dia kerjakan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang mukmin telah berupaya dan melangkah untuk mewujudkan dua syarat tersebut, yang dengan dua syarat ini kondisinya ibadah mereka akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang mereka lakukan menjadi amal saleh sebagai bekal kelak menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah yang diusahakan dan diupayakan oleh setiap muslim yang mengharapkan dan menginginkan ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sadar atau tidak, ketika kita telah berupaya dan melangkah, bagaimana kita agar ibadah yang kita kerjakan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Namun ada satu poin yang harus diperhatikan oleh mukmin tersebut. Di samping dia sudah berusaha untuk meluruskan, memenuhi syarat ikhlas dan mutaba'ah di dalam ibadah dan amalnya, namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan itulah tema yang insya Allah ta'ala kita angkat dalam pertemuan kita hari ini, yaitu ketika seorang mukmin dengan catatan dia telah berupaya, berusaha untuk ikhlas dan mutaba'ah di dalam amalnya, namun ketika di dalam hidupnya mungkin dia begitu perhatian dari sisi ibadah dan begitu cermat memperhatikan sejauh mana langkah yang telah diajarkan oleh Nabi di dalam mengerjakan ibadah tersebut, namun dia menutup matanya terhadap orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan orang yang ada di hadapannya, orang yang ada di sampingnya, orang yang ada di belakangnya. Sengaja ataupun tidak, yang pasti kurangnya perhatian ketika dia tidak memperhatikan adanya orang di hadapannya yang terkoyak hatinya dengan ketajaman lisannya. Ada orang yang menangis, merintih disebabkan perbuatan dan ulah tangannya. Ada orang yang berteriak, mengeluh, berduka disebabkan sikap hasad, ghibah, an-namimah, mengadu domba yang dia lakukan. Sementara di sisi lain, ada dua saudaranya yang berperang, yang bertengkar, hanya disebabkan karena api yang dia sulutkan. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kondisi yang seperti ini, ketika seorang yang dia berupaya untuk beribadah dengan sebaik mungkin, ikhlas dan mutaba'ah, sebagaimana yang kita semua sudah mengetahuinya insyaallah ta'ala, dan semua telah kita upayakan untuk bisanya kita mendekati kesempurnaan yang ada di dalam dua syarat tersebut, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Tapi mari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita juga membuka mata kita. Adanya poin-poin yang ternyata setelah ibadah kita tersebut menjadi ibadah yang sempurna, yang ikhlas, yang sesuai dengan sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, ayyukum ahsanu amala, menjadi amal yang paling baik. Namun jangan sampai karena akhlak, karena lisan, karena perbuatan dan sikap kita, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang sempurna yang telah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, sadar atau tidak, telah ternoda disebabkan akhlak, sikap dan etika seorang mukmin. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, gambaran dan langkah awal dari pembahasan kita pada daurah hari ini, yang kita sengaja mengangkat tema berakhlak mulia agar ibadah kita tidak ternoda. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, untuk langkah selanjutnya kita perlu melihat lebih dalam dan perlu memperhatikan pengertian tentang akhlak tersebut. Apa yang dikatakan oleh para ulama tentang akhlak yang mulia? Kemudian kita pun akan memperhatikan dan melihat apa dasar daripada akhlak mulia tersebut. Dan apa barometer timbangan kita untuk mengukur kemuliaan di dalam akhlak dan etika seseorang. Selanjutnya, pembahasan saya serahkan kepada saudara Al-Ustaz Ade Agustian. Falitafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخوانا أخوات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di antara hal yang sudah sangat jelas dan tidak diragukan lagi, bahwa siapa saja yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka dia mesti berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keduanya ibarat bahtera yang akan mengangkat siapa saja yang menaikinya kepada kebahagiaan dan keselamatan. Sebaliknya, siapa saja yang mencampakkan Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mentadabburinya, maka sesungguhnya dia telah menyia-nyiakan hikmah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah-tengah umat ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk ditadabburi, untuk diambil pelajarannya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Sad ayat 29, di mana Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaik, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang kepadamu Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatih, agar engkau mencadaburi, agar engkau memperhatikan ayat-ayatnya, agar ayat-ayat yang Allah turunkan itu memberikan bekas, memberikan pengaruh kepada jiwa dan hati kita. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal sehat mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim. Banyak di antara kaum muslimin yang membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak memberikan pengaruh kepada jiwa dan hatinya. Apa sebab? Karena dia hanya sekedar membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mentadabburinya. Dan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh salafus salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di mana Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, sesungguhnya kami mempelajari 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak berpindah kepada ayat berikutnya sebelum kami mengetahui di mana ayat itu diturunkan, apa saja hukum-hukumnya, dan kami mengamalkannya. Sehingga kami mempelajari Al-Quran, mempelajari makna maksud ayat-ayatnya, sekaligus mengamalkannya. Begitu juga sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat pelita. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat ini adalah untuk menjelaskan syariat, adalah untuk menjelaskan risalah ini kepada umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepadanya. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan wahai Muhammad kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dan sudah sama-sama kita ketahui bahwasannya seorang talibul ilmi yang mencari kebenaran, yang mencari jalan yang lurus di dalam kehidupan ini untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat, maka dia tidak bisa lepas dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya apabila kita melihat kondisi ahlu sunnah wal jamaah atau orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafus salih di zaman sekarang ini, maka dia akan menemukan kesenjangan, ketidakselarasan di antara teori ilmiah dengan wujud penerapan apa yang mereka pelajari. Karena banyak di antara kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah sibuk memperhatikan keikhlasan ibadah, memperhatikan kesesuaian ibadah dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu adalah perkara yang paling utama dari semua perkara, akan tetapi melupakan sisi, merupakan satu sisi yang merupakan rukun dan pondasi manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yaitu bagaimana beritika dan berakhlak. Sehingga tidak jarang kita dapati di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah lama mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, sering hadir di kajian, duduk di majlisnya para ulama, akan tetapi orang-orang yang di sekelilingnya tidak selamat dari lisan dan dari keburukan tangannya. Betapa banyak kita dengar dari orang-orang yang sering berjumpa dengan kita bahwasannya orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salafun salih adalah orang yang sangat bengis, orang yang sangat kasar, orang yang sangat tajam lisannya, sikapnya bermuka masam kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan mereka. Maka ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Dengan izin Allah, kita akan melihat sejauh mana urgensi akhlak di dalam syariat Islam. Dan bagaimana akhlaknya makhluk terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kemuliaan akhlak beliau, banyak di antara orang-orang yang hidup di zaman itu berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati bahwa di antara tugas beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini adalah untuk mengajarkan akhlak kepada umat, agar dengan akhlak tadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, agar dengan akhlak tadi Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah mereka dan tidak mengurangi sedikit pun kebaikan pahala dari amal saleh yang mereka kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ketika Allah hembankan tugas ini kepada Rasulullah, beliau menjalankannya dengan baik, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pujian dan kesaksian dari Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yang senantiasa kita baca siang malam, Allah Subhanahu wa taala memuji kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Engkau benar-benar berbudi pekerti luhur. Para ulama tafsir menyebutkan beberapa perkataan di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Namun tafsiran yang paling benar, tafsiran yang paling tepat adalah apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, Aisyah bintu Siddiq zauju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau ketika ditanya oleh para sahabat, kaifa kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ala qara'ta al-Qur'an? Ala taqra'u al-Qur'an? Tidakkah engkau membaca Al-Qur'an? Qultu bala. Dia pun mengatakan, ya. Qalat kana khuluquhu Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Semua keutamaan, semua kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanapun bentuk Al-Qur'an menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan mengerjakannya. Bagaimanapun bentuk Al-Qur'an melarang beliau, maka beliau pun meninggalkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mendidik, telah membina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan didikan yang baik. Karena beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini untuk mengemban, menyampaikan risalah syariat Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersihkan diri beliau dari akhlak-akhlak yang akan menodai kebenaran syariat yang beliau bawa. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, karakter dan sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka siapapun yang ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berakhlak, maka hendaklah dia mempelajari Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya tidak ada keinginan terbesar di dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengemban syariat ini selain dari mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keinginan yang paling besar adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mencintainya, meridhoinya, sehingga semua yang lahir di dalam kehidupan beliau adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersegera menghadap Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasul, sebagai pengikut beliau, maka bersegeralah mengikuti beliau, bersegeralah kembali kepada ajaran Al-Qur'an agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa. Allah mengatakan, wa ajiltu ilaika rabbi litardha, aku bersegera menghadapmu ya Allah agar engkau ridha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk di permukaan bumi ini yang akhlaknya paling sempurna dan paling mulia selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling pantas dijadikan suri tauladan bagi siapa saja yang mencintai Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyucikan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji beliau. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah, redhonya Allah, kecintaan Allah, wal yaumal akhir, mendahulukan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira. Dan mereka itu sangat banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai akhlak yang mulia. Beliau sangat mencintai budi pekerti yang luhur. Dari mana kita tahu? Dari doa yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. dari doa yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinukilkan, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma hdini li ahsanil akhlaq." Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang paling mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang akan menunjukkan kepada akhlak yang paling mulia kecuali Engkau ya Allah. Ini menunjukkan bahwasannya akhlak, budi pekerti itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasrif anni sayyi'aha. Jauhkan dariku keburukan akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang menjauhkanku dari keburukan akhlak selain Engkau ya Allah. Labbaik wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Wal khairu kullu fi yadayk. Semua kebaikan ada di kedua tanganmu ya Allah. Lihat, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta kemuliaan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Adakah di antara kita yang senantiasa meminta kemuliaan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh orang-orang di sekeliling kita? Nabi tidak saja meminta kemuliaan akhlak, beliau juga berlindung kepada Allah dari keburukan akhlak. Sebagaimana di dalam doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di manakah kita dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau yang telah Allah sucikan, beliau yang telah Allah didik dengan sempurna dan sebaik-baik pendidikan, senantiasa memohon kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita yang senantiasa lupa dengan Allah, kita yang senantiasa jatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka sudah sepantasnya kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membaguskan akhlak kita, mengelokkan budi pekerti kita. Karena sesungguhnya orang muslim yang sejati itu adalah orang muslim yang ketika orang lain bertemu dengannya, mereka senang kepadanya. Senang karena tidak terluka karena lisan dan tangan orang tersebut. Bapak-bapak, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berakhlak mulia adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat mulia di dalam syariat agama kita. Kita tidak saja sibuk memperhatikan keikhlasan dan mutaba'ah, sibuk memperhatikan apa saja, memerangi kebid'ahan-kebid'ahan, akan tetapi kita juga mesti memperhatikan akhlak kita, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah untuk mengajarkan akhlak. Maka sudah seharusnya kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita di dalam berakhlak. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhlak-akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ayat yang kita bacakan tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang mulia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyifati kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah orang yang sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Beliau adalah orang yang sangat lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Atas sebab rahmat Allah lah engkau berlemah lembut kepada mereka. "Walau kunta fadlan ghalizal qalb," sekiranya engkau kasar, keras hati, "lam faddu min haulik," maka orang-orang akan menjauhimu. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menanamkan kelemah lembutan ke dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pun mencintai beliau. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah orang-orang yang senantiasa mengasihi dan menyayangi orang-orang mukmin. Di mana beliau akan terasa berat di hatinya ketika beliau melihat kaum mukminin menghadapi kesusahan, menghadapi kepayahan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat terasa olehnya ketika melihat kesusahan yang kalian hadapi, harisun 'alaikum, sangat mencintai kebaikan, keselamatan buat kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin dia senantiasa berkasih sayang dan berlemah lembut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara para ulama yang telah menulis tentang akhlak ini karena ketinggian dan kemuliaan kedudukannya di dalam syariat kita, maka insyaallah pembahasan selanjutnya akan kita serahkan kepada Ustaz Abu Thahir, bagaimana sebetulnya akhlak para ulama salaf dan bagaimana mereka senantiasa mengajarkan akhlak kepada anak-anak mereka, kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka, bahkan kepada generasi berikutnya, sehingga banyak di antara mereka yang menulis buku tentang masalah akhlak, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, di mana beliau menukilkan orang-orang hebat yang pernah hidup di zaman di dunia ini dan bagaimana kehidupan mereka sehari-harinya. Maka kepada Al-Ustaz Abu Thahir, falyatafaddal ilaihi mashkur. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, para ulama ketika berbicara tentang akhlak membagi akhlak ini kepada beberapa macam. Di antaranya ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa makna daripada akhlak memberikan pandangan kepada kita bahwasanya akhlak itu adalah budi pekerti, etika, cara kita bersikap, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan ada akhlak kepada Allah, ada akhlak seorang mukmin kepada Rasulullah, ada akhlak kepada para sahabat. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Bagaimana akhlak seorang mukmin terhadap ahlul bait? Apa yang mesti dipandang oleh seorang mukmin terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ada akhlak kepada kedua orang tua. Kemudian ada akhlak kepada guru. Ada akhlak kepada sesama manusia. Ada akhlak dengan tetangga. Ada akhlak kepada orang yang lebih muda dari kita. Dan berbagai macam kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang telah dibagi oleh para ulama di dalam pembahasan-pembahasan seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya begitu banyak perhatian para ulama terhadap masalah akhlak ini. Namun perlu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah agar pembahasan kita tidak mengambang, maka apa yang kita katakan di dalam pembahasan ini adalah etika seorang mukmin terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Khususnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang selama ini bersentuhan lutut dengan kita di majlis-majlis ilmu, orang-orang yang selama ini senantiasa kita doakan di akhir daripada salat kita ketika kita menoleh ke kanan kita mengucapkan salam, lalu kemudian ke sebelah kiri kita pun mengucapkan salam kepada mereka. Kepada orang-orang yang satu barisan di dalam saf salat kita, yang mereka mungkin adalah tetangga kita, jamaah sama di masjid kita, atau mungkin orang yang ada hubungan kerabat dengan kita. Maka yang kita maksudkan di dalam pembahasan ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun setelah para ulama menjelaskan tentang pembagian akhlak yang cukup banyak, namun kita ingin fokuskan di dalam pembahasan ini, yaitu identiknya kepada apa yang mengarah dalam pergaulan dengan sesama kita, yaitu dengan sesama kaum muslimin. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang yang orang lain, saudaranya sesama muslim, tidak tersakiti oleh kejahatan lisan dan tangannya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan memfokuskan kepada pembahasan ini yang seperti kita katakan tadi. Kita berangkat dari dimana mungkin sebagian kita juga termasuk diri kami sendiri, dan kita semua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu besar perhatian kita terhadap syarat-syarat diterimanya ibadah kita. Sebagaimana yang telah diajarkan di dalam Al-Quran, setelah kita mentadabburi Al-Quran, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, setelah kita pun menelaah dan mendengarkan serta mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Namun ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasul Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk ikhlas, untuk mutaba'ah, maka Al-Quran itu juga yang telah kita tadabburi itu, dan juga Nabi SAW yang telah kita jadikan panutan dan contoh di dalam ibadah kita, maka itu juga yang telah menyampaikan tentang kemuliaan akhlak dan kewajiban seorang mu'limin untuk beretika yang baik. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustaz Ade jazahullahu khair, bahwasanya kita melihat kepada akhlak tadi adalah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sehingga kalau kita katakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak kalah pentingnya. Seperti kita memperhatikan keikhlasan kita, seperti kita pun berupaya untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW di dalam setiap ibadah kita, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita pun harus perhatikan akhlak dan etika kita dengan sesama. Nanti kita akan jelaskan dalil-dalil yang cukup banyak dari Rasulullah SAW, bahkan dari Al-Quranul Karim, ketika seseorang telah menunaikan ibadahnya dengan sempurna, dengan memenuhi keikhlasan dan mutaba'ah yang telah dia lakukan di dalam ibadahnya. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bak kata pepatah mengatakan, karena setitik tuba, karena setitik nila, rusak susu sebelanga. Susu yang murni, yang memberikan manfaat dalam kehidupan, ternoda hanya disebabkan setitik racun yang dimasukkan ke dalamnya. Ibadah yang makbulah, amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita ikhlas dan mutaba'ah, akan ternoda disebabkan kejahatan lisan, disebabkan kezaliman yang mungkin kita lakukan kepada orang yang ada di sekitar kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita melihat selangkah demi selangkah apa yang kita jadikan tuntunan di dalam meluruskan, menyempurnakan ibadah kita, maka itu jualah yang kita jadikan tuntunan untuk meniti akhlak yang mulia. Begitu banyak dalil-dalil yang tadi telah diketengahkan kepada kita. Bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap masalah akhlak? Bahkan di dalam hadis yang tadi sudah dibacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak." kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga termasuk misi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Maka Rasulullah telah mengajarkan dan menyampaikan bagaimana seorang manusia untuk meluruskan niatnya kepada Allah, sebagaimana juga telah diajarkan oleh Nabi bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Maka Nabi pun juga telah mengajarkan bagaimana dia hendaknya menjaga kesucian, keutuhan dari ibadah yang telah dia kerjakan tersebut. Salah satunya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah dengan meniti dan menjalani akhlak al-karimah ini. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika kita berbicara tentang masalah akhlak yang kita titik beratkan kepada akhlak dengan sesama, maka ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini bisa terjadi pada tiga bentuk kehidupan kita. Akhlak yang kita maksudkan itu terdapat di dalam tiga hal yang ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adalah etika kita dan sikap kita yang kita perbuat di dalam amalul qalbi, di dalam perbuatan hati kita. Kemudian ini juga berkaitan dengan amalul lisan. Amalul lisan bisa juga, permasalahan etika dan akhlak itu terdapat di dalam amal lisan kita, ucapan kita, perkataan kita. Sebagaimana nanti juga kita akan paparkan dalil-dalil kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana seorang muslim di dalam menjaga lisannya. Dan banyak penyimpangan-penyimpangan akhlak yang dilarang dan ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditimbulkan oleh lisan. Sebagaimana juga di dalam amalul qalb, di dalam perbuatan yang ada di hati kita, rasa iri, hasad kepada seseorang yang ada di hadapan kita, maka ini adalah amalul qalb, kendati pun kita tidak mengucapkannya. Maka penyimpangan akhlak bisa terjadi dalam amalul qalbi. Tidak senangnya kita ketika seseorang bahagia, tidak senangnya kita dengan majunya kawan, tidak senangnya kita dengan ketika ada orang yang mendapatkan karunia dan nikmat, walaupun kita tidak ucapkan, tapi itu adalah hasad yang telah dilakukan oleh hati kita. Maka kita katakan, sebagaimana penimpangan akhlak bisa terdapat di dalam amalul qalbi, dalam hati, bisa juga di dalam amalul lisan, dalam perbuatan lisan kita, ucapan kita, perkataan kita. وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, setiap lafaz dan kalimat yang kita ucapkan itu tidak lepas daripada catatan raqib maupun atid. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan akhlak juga bisa terjadi di dalam perbuatan anggota tubuh kita. Ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya seorang mukmin adalah mukmin yang tidak teraniaya mukmin yang lain disebabkan kejahatan lisan dan tangannya. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tambahkan seperti apa yang tadi kita katakan, ternyata penyimpangan akhlak, ketimpangan dan kesenjangan akhlak, etika yang baik yang telah diajarkan dan diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa terjadi dalam hati, dalam lisan dan dalam perbuatan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, kita akan ketengahkan dalil-dalil tentang masalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kewajiban kita untuk berakhlak di tiga kehidupan kita ini, yaitu di dalam hati kita, di dalam lisan, dan di dalam perbuatan kita. Falyatafaddal Ustaz Ade. Bismillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di antara dakwah salafun salih adalah mengajak kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Dan tempat-tempat akhlak ini, sebagaimana yang kita katakan tadi, berada di tiga tempat. Di hati, di lisan, dan pada anggota tubuh. Kita wajib menghiasi tiga-tiganya dengan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ini kepada para sahabat, sehingga beliau mendapatkan pujian-pujian dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Akan keelokan lisan Rasulullah, akan keelokan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan keelokan kebaikan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq. Takwa artinya mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, di antara hal yang bisa membuat orang masuk ke dalam surga Allah adalah husnul khuluq. Husnul khuluq yang kita maksudkan di sini adalah sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang malbir. Apa itu kebajikan? Apa itu kebaikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang kita tampilkan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Sebagaimana yang kita katakan tadi dan dikatakan oleh Ustaz, bahwasanya akhlak itu hanya ditampilkan kepada dua bentuk saja, kepada Allah yang telah menciptakan kita dan kepada manusia yang hidup di sekitar kita. Bentuk seseorang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menerima semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditetapkan oleh Allah, maka dia wajib menerimanya dengan lapang dada dan tidak berkeluh kesah. Apakah yang Allah tetapkan itu berupa takdir, rezeki, jodoh, anak dan sebagainya. Ketika dia diberikan oleh Allah akan hal-hal yang tidak dia sukai, dia wajib menerima itu dengan lapang dada dan mengatakan raditu billahi robba. Ini bentuk seorang hamba yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, aku redha Allah sebagai Rabbku yang telah membagikan kepadaku hal semacam ini. Begitu juga hendaklah dia redha ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah kewajiban. Ini bentuk berakhlak dalam sikap perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya mendirikan salat itu adalah wajib, berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib, menunaikan zakat adalah wajib, maka apabila seorang hamba itu berakhlak kepada Allah, maka hendaklah dia di samping dia memperlihatkan akhlaknya yang mulia kepada Allah dengan hatinya, maka hendaklah dia perlihatkan dengan sikapnya, yaitu mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Mengerjakan semua yang Allah perintahkan tanpa ada keluh kesah, tadajjur. Sikap tidak mau menerima. Terkadang ada orang yang Allah berikan, Allah turunkan kepadanya perkara yang tidak dia cintai, dia bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuduh Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepadanya. Allah tidak adil. Padahal yang tahu akan kemaslahatan buat diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berakhlak kepada Allah, hendaklah dia menerima apa yang Allah berikan tadi dengan lapang dada, yaitu ini akhlak di hati, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkan semua yang Allah perintahkan. Kemudian akhlak kepada sesama. Akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menyebutkan tentang bagaimana seorang hamba berakhlak kepada sesama manusia. Hadis yang sudah sama-sama kita ketengahkan. Al-muslimuna man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah orang muslim yang ketika dia bertemu dengan kita, dia tidak merasa resah, tidak merasa gundah takut akan ketajaman lisan kita dan sikap kita. Bahkan banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara saudara-saudara kita takut untuk bertemu dengan kita. Kenapa? Takut hatinya terluka, takut mendengarkan ketajaman lisan kita, takut akan keburukan tangan kita yang suka memukul. Tanpa kita sadari, kita yang senantiasa meneriakkan sunnah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi jauh dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik akhlak di dalam hati, perkataan dan perbuatan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang mulia bahwasannya orang muslim tersebut tidak boleh diganggu gugat kehormatannya, tidak boleh diganggu gugat hartanya, tidak boleh diganggu gugat darahnya. Karena ini adalah hal yang haram. Maka orang yang ketika kesombongan menduduki hatinya dan dia merasa mulia, maka dia seenaknya saja melukai hati-hati orang-orang yang ada di sekelilingnya tanpa dia sadari. Bapak-bapak kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam neraka Allah adalah karena tidak bisa menjaga lisannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, tidak ada satupun perkataan yang diucapkan oleh seorang manusia melainkan di sana ada kedua penjaga Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencatat. Tidak ada satupun kata yang kita keluarkan, yang kita ucapkan melainkan terekam oleh pengawal-pengawal Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Tidak ingin menyakiti saudara-saudaranya dengan lisannya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, tidaklah beliau berbicara kecuali seperlunya saja. Tidaklah beliau berbicara kecuali membuat orang yang ada di sekelilingnya senang. Sekarang kita, bagaimana dengan kita? Adakah orang-orang yang duduk bersama kita senang dengan kita? Adakah orang-orang yang duduk dengan kita tidak suzon dengan apa yang ada di dalam hati kita? Adakah orang-orang yang duduk dengan kita, bermuamalah dengan kita, selamat dari sikap jelek kita? Padahal ulama telah mengatakan, akhlak yang mulia kepada sesama itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wajhun taliq, adalah berwajah baik. Ini diantara akhlak mulia dalam sikap. Ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, bertemu dengan saudara-saudara kita, maka hendaklah kita memasangkan wajah kita yang paling baik, tidak memasangkan wajah paling jelek dan paling buruk. Cari wajah yang paling baik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada kita, ketika kita bercermin, apa yang kita baca? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membaguskan akhlak kita. Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ya Allah, baikkan akhlakku, muliakan akhlakku sebagaimana Engkau muliakan penciptaan. Kemudian bentuk akhlak kepada sesama manusia adalah bazlun nada, memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di sekeliling kita ada di antara saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, mengalami kesusahan, kepayahan. Akan tetapi karena ketidaktahuan kita atau pura-pura tidak tahunya kita tidak mau melihat dan memperhatikan. Apakah begini Rasulullah SAW mengajarkan akhlak kepada kita? Membantu saudara-saudara, kawan-kawan kita, bisa membantunya dengan uang. Apabila kita mendapati dia dalam keadaan susah dari segi uang, dan kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah SWT kelapangan, maka bantu dia. Sebagai bentuk orang yang berakhlak. Sebagai bentuk orang yang berakhlak. Padahal, pertolongan Allah SWT itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, terletak sejauh mana kita membantu saudara-saudara kita. Jadi memperhatikan, membantu saudara-saudara kita itu adalah ajaran atau apa yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kafful adza. Kafful adza artinya tidak menyakiti saudara-saudara kita. Menyakiti saudara-saudara ini sebagaimana yang telah kita ketengahkan tadi, bisa dengan lisan kita. Bisa dengan sikap dan amal perbuatan kita. Lisan mencaci maki orang yang ada di hadapan kita. Menggunjingi mereka. Memfitnah mereka. Dengan amal perbuatan bisa jadi kita memukulnya. Secara tidak hak. Dan ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang paling mulia di antara kita semua, atau di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling mulia akhlaknya di dalam tiga hal ini. Di hati, di dalam ucapan, dan di dalam amal perbuatan. Akan tetapi akhlak yang ada di hati tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dan Allah. Seseorang manusia hanya bisa melihat akhlak yang bisa tampak dari diri kita, yaitu dari lisan kita dan dari sikap kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Sehingga beliau tidak lepas dari pujian sahabat-sahabatnya, bahkan musuh-musuhnya juga memuji kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita saudara-saudaraku? Adakah di antara orang-orang yang hidup di tengah-tengah kita, di sekeliling kita memuji akan kemuliaan akhlak kita, atau mereka justru takut dan gelisah akan keburukan akhlak kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Mulia akhlaknya kepada siapa saja? Kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangga-tetangganya, kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya dari seluruh umat ini. Beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya kepada istrinya. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka berbuat keji, berbuat kotor. Beliau tampilkan semua akhlak yang baik itu di dalam amal perbuatan beliau. Beliau bukanlah orang yang suka melakukan perbuatan kotor dan keji. Wala mutafahisha, dan tidak suka mengucapkan perkataan-perkataan kotor yang keji, kumuh. Beliau senantiasa menjaga lisannya. Karena beliau tahu lisan adalah penyebab paling banyak orang masuk ke dalam neraka Allah tanpa kita sadari. Wala sakhaba bil aswaq, beliau tidak suka berteriak-teriak di pasar. Wayajzi wala yajzi bisayyi'ah, dan beliau tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan. Beliau senantiasa membalas keburukan orang dengan kebaikan. Apabila keburukan yang dilemparkan kepadanya itu tidak berkaitan dengan hak Allah dan syariat Islam. Makanya Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, tidak pernah memukul pembantu-pembantunya. Beliau hanya memukulkan tangannya ketika beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, adakah kita menjaga tangan dan lisan kita? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya'fu wa yasfah." Beliau senantiasa memaafkan dan berlapang dada. Banyak di antara bentuk sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditampilkan oleh para ulama salaf di dalam kitab-kitab mereka. Apabila kita ingin melihat, maka sungguh sangat banyak. Namun, kita tidak mungkin menyebutkan semuanya, akan tetapi cukuplah perkataan-perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum menjadi bukti akan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya, di lisannya, dan di amal perbuatannya. Bahkan pembantunya sekalipun yang mungkin menurut kita adalah orang yang paling rendah dan hina, memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia telah membantu beliau berpuluh tahun. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, saya menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Ma sami'tu minhu uff, dan saya tidak pernah mendengar dari beliau perkataan cih, ah, karena apa yang telah aku kerjakan. Lihat kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirasakan oleh seluruh manusia yang ada ketika itu, baik orang besar mulia, orang yang biasa, ataupun orang yang paling rendah sekalipun merasakan akan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama orang-orang miskin, maka mungkin tidak ada satupun orang yang tahu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keserupaan beliau dengan mereka. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlak mulia, menghiasi diri dengan akhlak mulia, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan yang bisa memberatkan timbangan kita nanti di akhirat adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat selain daripada akhlak yang mulia. Selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan lanjutan daripada akhlak yang telah diajarkan dan didakwahkan oleh para ulama salaf kita, dan senantiasa mereka ajarkan terus, sehingga muncullah generasi-generasi yang berakhlak, muncullah generasi-generasi yang bisa dijadikan suri tauladan, baik oleh orang-orang Islam itu sendiri maupun orang-orang yang non-Islam, karena kemuliaan akhlak kita. Maka kepada Ustaz Falid Fadl Mashkura. Kaum muslimin, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak poin-poin tentang kehidupan seorang mukmin yang harus menjaga akhlak dan etikanya di dalam hatinya. Pertama, yaitu di antaranya Allah Subhanahu wa taala melarang seorang mukmin untuk angkuh. Allah di dalam Al-Qur'an begitu dinyatakan di dalam beberapa ayat mengharamkan kesombongan, keangkuhan, kepongahan. Sementara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sadar atau tidak, kadang-kadang sering terletak di hati kita api kesombongan ini. Dengan mungkin kita merasa bahwasanya kita adalah orang yang paling benar, dengan kita merasa bahwasanya kita adalah orang yang telah hebat, telah taat, sehingga kemudian kita memandang rendah orang lain, sehingga kemudian kita memandang miring terhadap orang yang mungkin kita lihat bahwasanya orang ini tidak dan belum mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadar atau tidak, kadang-kadang muncul kepongahan, keangkuhan, takabur di dalam diri kita bahwasanya kita adalah orang yang telah paling baik Al-Qur'annya, telah banyak hadisnya, telah tekun ibadahnya, dan ini adalah kesombongan, penodaan terhadap akhlak di dalam hati seseorang, kendati pun dia tidak berucap. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, su'udzan, berburuk sangka. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah mengharamkan perbuatan su'udzan, walaupun itu hanya sebatas prasangkaan yang buruk yang tersembunyi di hati kita, itu adalah dosa. Begitu sering kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita berprasangka buruk terhadap saudara kita. Tanpa kita sadari, kita pun telah diseret dan dituntun oleh iblis ketika terbuka di hati kita su'udzon ini kepada saudara kita. Kita akan didorong dan ditarik oleh iblis untuk melangkah kepada yang lebih buruk daripada itu. Dengan prasangka yang buruk tadi, muncul hasad. Tidak jarang kemudian muncul ghibah. Dan ini adalah akhlak yang tidak baik dalam lisan. Kita menceritakan, padahal hanya berupa wasangka. Hanya berupa dhan yang semua itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adanya hasad, iri, dengki terhadap seseorang. Ketika kita melihat kehidupan saudara kita, tetangga kita. Makanya dikatakan oleh orang sekarang ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang yang susah lihat orang senang, yang senang lihat orang susah. Ya, walaupun dia tidak mengutarakan secara lisannya dan tidak ada efek perbuatannya, tapi ketika itu bercokol di hatinya, itu adalah akhlak yang tercela. Dan masih banyak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, contoh-contoh akhlak yang tercela yang ada di dalam hati kita. Di antaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah juga kadang-kadang terjadi pada seorang mukmin, dan tidak menutup kemungkinan itu mungkin terjadi pada seorang yang mengatakan dan telah berusaha untuk menjadi seorang salafi sejati. Di antaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ketika dia beriringan jalan dengan seorang yang ada di sampingnya, bagaimanapun dia usahakan atau dia berbicara dan bagaimanapun yang dia tampilkan, ketahuilah sesungguhnya Allah Jalla wa'ala maha mengetahui apa yang ada di hatinya. Bagaimanapun yang dia utarakan dan bagaimanapun dia bersuara, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tapi ketahuilah sesungguhnya kebusukan dan kejahatan hati kita telah diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu adalah akhlak yang tercela. Ada rasa tidak senang ketika kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin rasa di mana seseorang takut bersaing dan berbagai hal yang sering dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apapun tentang keburukan-keburukan dan hasad yang ada di hati kita, ketahuilah sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. Bagaimanapun kita menampilkannya, bagaimanapun kita bermanis muka, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika hati kita busuk dan senyuman manis yang kita keluarkan, berarti kita telah menyandang dua keburukan. Yang pertama, keburukan hati kita terhadap saudara kita. Keburukan yang kedua adalah kemunafikan yang berbeda antara hati dan keluarnya. Masih banyak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, contoh-contoh yang bisa kita paparkan. Belum lagi kejahatan tentang lisan, ghibah. Menceritakan keburukan orang lain, menceritakan hal-hal yang tidak bermanfaat, berdusta, berbohong. Belum lagi kita mengatakan, memberikan tuduhan kepada seseorang yang belum nyata dia yang melakukannya. Misalnya kita mengatakan bahwasanya fulan melakukan ini, si A melakukan ini berbuat ini, sementara kita tidak punya bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Dikatakan di dalam kaidah, dikatakan bahwasanya orang yang menyatakan suatu perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, datangkan dalil. Apa buktinya? Dia harus bisa membuktikan. Dia harus bisa di dalam ucapannya itu untuk membuktikan apa yang dia ucapkan. Tidak jarang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, entah siapa yang melakukan, dengan gampangnya kita menunjuk tangan kita kepada seseorang. Si fulan, si alan. Padahal kita tidak memiliki bukti. Ini adalah keburukan akhlak. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam perbuatan, begitu sering tanpa kita sadari, sengaja atau tidak, banyak orang yang terzalimi oleh kita dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan taktik-taktik yang telah kita rangkai, dengan tujuan bahwasanya orang tersebut adalah seorang yang kita jadikan target untuk kita jatuhkan. Ada orang yang kita telanjangi di hadapan orang lain. Ada orang yang kita buka dan beberkan aibnya di tengah-tengah khalayak ramai. ada orang sadar atau tidak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita telah menzalimi dan menghambat kemajuannya. Ini juga akhlak. Banyak hal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang kalau semua kita ungkapkan, ya, begitu banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan seperti yang tadi kita katakan dan telah kita kunci dari awal, semuanya itu telah diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah tidak karena keterbatasan waktu, alangkah indahnya dan alangkah duduknya bagi kita ketika kita paparkan setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penyimpangan akhlak di dalam hati, di dalam lisan dan perbuatan ini. Tapi setidaknya dengan gambaran yang singkat ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita telah dapat melihat bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang juga diajarkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang mulia. Yang bisa saja itu terjadi, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hati kita. Kemudian juga bisa terjadi dengan ketajaman lisan kita dalam ucapan kita, dengan ghibah, namimah, mengadu domba dan sebagainya, atau juga dengan perbuatan kita di mana kita telah menghambat seseorang, yaitu memberikan seseorang beban dan sebagainya, atau menyulitkan kehidupan seseorang, membuat seseorang menjadi tersempit langkahnya karena perbuatan kita. Ini semuanya adalah akhlak yang buruk yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika seorang mukmin, bagaimanapun dia perhatian dengan ibadahnya tadi, seperti yang telah kita katakan, bagaimanapun dia perhatian dengan salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, masya Allah tidak ada kajian kecuali dia ada. Ya, begitu giatnya dia di dalam ibadahnya, di dalam ketaatannya. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak memperhatikan sisi yang tadi. Hatinya penuh dengan kedengkian. Hatinya senantiasa berkata yang buruk terhadap saudaranya. Tidak pernah bermuka manis di hadapan saudaranya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia pun tidak perhatian dengan ketajaman lisannya. Begitu banyak orang terduduk karena ucapannya. Karena satu dan dua kata yang dia ucapkan, sehingga sampai-sampai orang pun enggan untuk bersua dengan dia. Orang pun jenuh untuk duduk bersamanya. Kenapa? Karena tidak pernah orang bersua dengannya kecuali pulang dengan hati yang hampa, dengan hati yang terluka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika kondisi seorang mukmin seperti ini, padahal dari sisi ibadah dia seperti yang tadi kita katakan, maka hendaklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia camkan apa yang telah dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang mulia, bahwasanya ternyata jika ini yang ada dalam kehidupan seorang manusia, ketaatan dan ibadah yang dia lakukan akan ternoda dan tidak menutup kemungkinan akan hancur, akan gugur kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disebabkan akhlaknya, disebabkan hatinya yang busuk, disebabkan lisannya yang tajam, dan disebabkan kezaliman tangan dan perbuatannya. Di antaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Kata Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan batalkan, jangan hancurkan shadaqatikum, sedekah yang telah kalian berikan." Dengan arti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang telah bersedekah, yang semua kita tahu bagaimana besar pahala dari sebuah sedekah yang dia lakukan. Dan itu adalah amal saleh yang dikatakan oleh Allah, Allah lipat gandakan. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, "La tubtilu sadaqatikum." Jangan batalkan pahala sedekah yang besar ini. Dengan apa dia membatalkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? "Bil manni wal adha." Yaitu dengan dia mencela, dengan dia menyakiti orang yang telah dia beri. Akhlak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Ancaman kecelakaan neraka wel kata Allah tabaraka wa taala terhadap orang yang suka mencela, mencela al-humazah. Al-humazah adalah mencela atau merendahkan orang dengan ucapannya. Al-lumazah diterangkan oleh para ulama ahli tafsir adalah merendahkan, menghina orang dengan perbuatannya. Begitu banyak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dengan kepongan dan keangkuhan kita, kita mencibir kepada saudara kita seolah-olah kita jauh lebih mulia daripada dia, seolah-olah dia jauh di bawah kita, seolah-olah kita adalah orang yang paling hebat, seolah-olah mereka adalah orang dan saudara kita yang layak untuk kita hinakan, apakah dengan kejahatan lisan kita ataupun dengan perbuatan kita. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman wail terhadap orang yang humazatil lumazah, orang yang menghinakan saudaranya, apakah dengan ucapannya ataukah dengan perbuatannya, tanpa Allah Subhanahu wa taala akan perhatikan bagaimana ketaatan dan ibadahnya. Mungkin saja ketika dia adalah orang yang humazatil lumazah, orang yang suka menghinakan saudaranya, kendati pun dia adalah orang yang paling taat di dalam ibadah, orang yang senantiasa berada di saf terdepan di dalam kebaikan, dalam ibadah dan ketaatan yang dia lakukan, tapi ketika dia tidak mempedulikan akhlaknya, kata Allah tabaraka wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Begitu juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Dari apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis, yaitu kaitan akhlak ini dengan ibadah. Kaitan akhlak ini yang ketika seorang tidak memperhatikan akhlak, bagaimanapun ibadahnya ini akan ternoda, akan tercela, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan bisa menjadi gugur. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam ayat yang tadi kita bacakan. Selanjutnya, Ustaz Ade akan menjelaskan dan memaparkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, yang insyaallah ta'ala setelah ini kita akan break sejenak sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab kepada Ustaz Adefal yatafaddal mashkura. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, duduknya kita di majlis-majlis ilmu bukan hanya untuk belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk belajar bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita belajar, duduknya kita di sini adalah untuk mempelajari akhlak. Karena apabila kita melihat sejarah orang-orang saleh terdahulu, mereka ketika datang, yang mereka pelajari bagaimana akhlak muallim, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menampilkan wajahnya di hadapan saudara-saudaranya. Bagaimana tidak, akhlak ini tidak berkaitan dengan ibadah, karena berakhlak mulia adalah ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara keimanan dengan akhlak yang mulia. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak berakhlak mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum akhlaqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi percuma seseorang sibuk beribadah, akan tetapi akhlaknya buruk. Buruk di hadapan Allah, buruk di hadapan manusia. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang telah dibacakan oleh ustaz tadi menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara hubungan antara akhlak dengan amal saleh. Tidakkah kita pernah berpikir amalan saleh yang kita lakukan ini akankah diterima oleh Allah atau ditolak? Atau dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tidak syukuri? Siapakah di antara kita yang merasa aman ketika dia mengerjakan amal saleh? Ketika dia melakukan menghidupkan sunnah, bahwasanya amalan-amalannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal salafuna saleh, salafuna saleh, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menangis. Kenapa menangis? Karena takut amalan-amalan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan mereka ini bisa disebabkan karena akhlak mereka yang tidak baik. Ketika mereka melakukan ibadah, muncul rasa riya, muncul rasa sum'ah. Dan ini adalah akhlak yang sangat jelek, di mana Allah Subhanahu wa taala bisa saja menggugurkan amal ibadahnya tadi. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hilangkan pahala sedekah-sedekah kalian. Dengan apa kalian menghilangkannya? Dengan keburukan akhlak kalian. Bil manni wal adha. Dengan menyebut-nyebut sedekah itu, menyebut-nyebut sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bisa kepada orang yang kita berikan sedekah atau kepada orang lain. Wal adha. Dan mengiringi sedekah tadi dengan berbuat buruk kepada orang yang kita berikan. Bagaimana? Dengan lisan kita. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila kita melihat ke dalam petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan temukan kecuali semuanya mengajarkan kepada kita tentang akhlak. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasannya agama ini adalah akhlak secara keseluruhan. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Bagaimana kita akan bisa memisahkan antara agama dengan akhlak, sementara agama itu secara keseluruhan adalah akhlak. Apabila kita melihat ke dalam hadis Rasulullah SAW. Man, orang yang menyebut-nyebut sedekahnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ibadah sedekah ini adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang mannan. Tidak akan menyucikan orang yang mannan, suka menyebut-nyebut kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat berbicara dengannya, bahkan Allah sediakan untuknya azab yang sangat pedih. Ini menunjukkan seseorang diazab oleh Allah karena keburukan akhlaknya. Hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti beliau. Tidak saja mengikuti beliau dalam hal ibadah, tapi bagaimana berakhlak. Semua manusia ketika itu dari jenis mana saja memuji beliau, dari kalangan anak-anak, dari kalangan para istri, dari kalangan orang-orang miskin, dari kalangan budak, semuanya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kemuliaan akhlak beliau di hati, di lisan dan di amal perbuatan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang senantiasa suka melakukan kebaikan, amal saleh, ada yang harus kita senantiasa perhatikan, yaitu bagaimana kebaikan amal saleh ini kekal dan abadi sehingga bisa menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang harus kita perhatikan bagaimana amal saleh ini menjadi kekal dan abadi sehingga bisa menjadi hujjah pembela kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah diiringi dengan man, diiringi dengan adha, menyakiti orang tersebut, maka dia tak ubahnya seperti orang yang bersedekah karena riya kepada manusia. Orang yang bersedekah karena tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan amalan mereka ini? Kama tsali safwan. Seperti batu licin, alaihi turab. Di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabil. Lalu batu tadi ditimpa oleh hujan yang lebat. Fatarakahu salda. Sehingga batu tadi menjadi bersih. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan. Tidak ada sedikit pun yang mereka peroleh dari amal saleh yang mereka kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan menunjuki kaum yang fasik. Dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya amal ibadah atau amal saleh akan ternoda. Ternodanya amal saleh bisa jadi berkurangnya kebaikan yang akan kita peroleh di sisi Allah, sementara kita mengharapkan kebaikan yang penuh, pahala yang banyak di sisi Allah, atau justru bahkan membatalkan Allah Subhanahu wa taala, batalkan sehingga tidak ada satupun yang kita dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat batu licin yang di atasnya ada tanah ditimpa hujan lebat sehingga menghilangkan semuanya. di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kondisi orang yang semacam ini gemar beramal saleh, beribadah, melakukan ketaatan, akan tetapi diiringi dengan keburukan akhlak, mereka itu sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang muflis, orang yang sangat merugi, orang yang bangkrut. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut? Siapa orang yang paling merugi? Qalu, mereka mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhama lah wa la mata." Wahai Rasul, orang yang paling muflis, paling bangkrut, paling rugi, paling hancur di sisi kami, mereka yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki perhiasan. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut dari umatku, di antara umatku adalah siapa? Ya'ti yaumal qiyamah. Dia datang pada hari kiamat, pada hari akhirat. Bisalah, dengan kebaikan salat. Bisiyam, kebaikan puasa. Zakah. Wa ya'ti yaumal qiyamah qad syatama hadza. Dan dia juga datang pada hari kiamat itu, syatama hadza, pernah mencaci maki, mencela si fulan. Wa qadzaba hadza, menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa dharaba hadza, pernah memukul si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Lalu diberikan kepada orang ini dari kebaikan orang tersebut dan kepada orang ini dari kebaikan orang tersebut. Fa idza faniyat hasanatu. Apabila semua kebaikannya telah habis, ukhizat min khatayahum faturihat alaih thumma turiha ila an-nar. Apabila kebaikannya habis, maka dosa-dosa orang-orang tersebut akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada dia yang tadi datang dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengadilinya secara sempurna, turiha ila an-nar. Allah campakkan dia, lemparkan dia ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwasannya hendaklah seorang muslim, seorang mukmin, senantiasa memperhatikan amal saleh, amal ibadahnya, agar kebaikan amal saleh, amal ibadah yang ia lakukan tersebut bisa dia petik ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga amal saleh ini agar tidak hilang, agar tidak berkurang ibadahnya? Iringi amal saleh tadi dengan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya di antara penyebab seseorang masuk ke dalam neraka, Allah campakkan dia ke dalam neraka karena keburukan akhlaknya. Rasul tidak mengatakan bahwasanya orang muflis itu adalah orang yang tidak melakukan amal saleh sedikit pun, tidak. Akan tetapi muflis yang Rasulullah SAW katakan adalah orang yang suka melakukan salat, suka melakukan melakukan puasa, menunaikan zakat. Akan tetapi karena dia tidak bisa menjaga lisannya, dia tidak bisa menjaga tangannya, dia tidak bisa menjaga sikapnya, Allah ambil semua kebaikannya, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Lalu Allah ambil kesalahan-kesalahan orang tersebut, apabila belum selesai juga Allah berikan kepadanya, lalu Allah campakkan ke dalam api neraka. Dari sini tampak oleh kita bahwasannya Islam sangat memperhatikan kehormatan, harga diri kaum muslimin dan muslimat. Bahwasanya tidak boleh bagi seseorang menyakiti harga diri seseorang, hati seseorang, karena lisannya, karena sikapnya. Karena ini di dalam Islam dinamakan sebagai i'tida', perbuatan zalim, mengambil hak-hak saudaranya. Maka siapa saja yang di dunia pernah mengambil hak-hak saudaranya, menyakiti hati saudara-saudaranya, maka hendaklah dia bertaubat dan meminta qisas di dunia ini agar Allah Subhanahu wa taala selesaikan di dunia. Karena apabila Allah yang menyelesaikan perkara kita karena keburukan akhlak kita kepada sesama, maka Allah akan selesaikan dengan hasanat dan dengan sayyiat. Karena ketika itu tidak ada dirham, tidak ada mata, Allah akan selesaikan dengan kebaikan atau dengan keburukan. Karena ketika itu tidak ada uang dan tidak ada harta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala, hadis pendukung dari apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam kitab sunannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Berhati-hatilah kalian dari penyakit hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Berhati-hatilah kalian dari penyakit hasad. Hasad adalah akhlak yang tercela yang ada di hati, sekalipun tidak dilihat oleh manusia, akan tetapi Allah Rabbul Alamin mengetahuinya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya penyakit hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan orang yang melakukannya, sebagaimana api memakan kayu. Di dalam riwayat yang lain dikatakan al-'ush, sebagaimana api melahap rumput-rumput. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya akhlak yang buruk menyebabkan gugurnya amal ibadah, amal saleh yang kita lakukan. Jadi sudah semestinya kita memperhatikan perkara ini. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan saudara-saudara kita tentang akhlak yang mulia. Anak-anak kita, adik-adik kita, istri-istri kita, bagaimana seharusnya mereka berakhlak? Karena sesungguhnya kekekalan seseorang itu tidak terletak pada tingginya jabatan, tidak terletak pada banyaknya harta, akan tetapi kekekalan dan keabadian, keharuman nama seseorang itu terletak sejauh mana mulianya akhlaknya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Tulis tentang akhlak, ajarkan kepada anak-anak, ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, karena dengan begitu kita telah melakukan dakwahnya salafunas salih, dakwah orang-orang salaf, dan kita juga akan mendapatkan kebaikannya di dunia dan di akhirat kelak, sekalipun jasad kita telah habis dimakan tanah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Abu Tahir. Kita akan istirahat sejenak, selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz. Falatafadhal masykur. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, dari dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi SAW yang memberikan gambaran kepada kita tentang kaitan erat antara ibadah dengan amal. Maka jika kita melihat, bisa kita menyebutkan bahwasanya keburukan akhlak pertama dapat merusak ibadah dan amal yang kita lakukan. Merusak dengan arti kata menodai. Seperti baju yang ternoda, bisa saja nodanya itu hanya di lengan. Bisa saja nodanya itu ada di bagian depan. Dan tidak menutup kemungkinan baju itu ternoda secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat, janganlah seorang membatalkan sedekahnya. Artinya, seolah-olah sedekah yang dia berikan tadi gugur, tidak ada nilainya, karena sudah tidak ada ubahnya dengan sesuatu yang telah batal, yaitu tidak sah. Kemudian ada juga yang berpengaruh kepada kesempurnaan ibadah. Ibadah yang dia lakukan tidak batal, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Apa kata Nabi di dalam sebuah hadis tentang seorang yang berpuasa? Hadis yang senantiasa kita dengar di dalam ceramah Ramadan. Ya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ya. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. dia tidak dapatkan pahala. Hanya dia rasakan haus, hanya dia rasakan lapar. Apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan itu? Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amal bih. Yaitu diantaranya adalah orang-orang yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk. Mungkin ketika dia berpuasa, dia berdusta. Ketika dia berpuasa, dia menghibah saudaranya dan berbagai hal. Dan terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata di hadis yang tadi telah dibacakan, bahwasanya orang yang pada hari akhirat, bagaimanapun ibadahnya, bagaimanapun amal salehnya, ketaatannya, yang dia senantiasa menjaga ikhlas dan ittiba di dalam setiap ibadah yang dia lakukan. Jangankan ibadah wajib, tapi ibadah sunat pun dia sangat perhatian. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi sudah diketengahkan kepada kita, pada hari akhirat ketika dia sudah membawa ibadah-ibadah tersebut, akan tetapi dia telah pernah menghina saudaranya, dia pernah menjatuhkan harga diri saudaranya, dia pernah hasad terhadap saudaranya. Wa qad syatama hadza wa zalama hadza wa akala mala hadza. Dia telah menghina seseorang dan dia telah menzalimi seseorang dan dia telah memakan harta orang lain, harta saudaranya. Di antaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak rintihan dari sebagian ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang masya Allah orang-orang taat tapi curang dalam hutang piutang. Masya Allah saudara-saudara kita yang mereka semangat di dalam talabatil ilm, akan tetapi tidak peduli dengan hak saudaranya. Sampai-sampai dikatakan kita ini jago di dalam menambah dan mengali, tapi ketika dalam urusan membagi, semuanya tutup mata. Betapa banyak kita menzalimi apa yang menjadi hak saudara kita. Bagaimana ibadah kita, ketaatan kita, bagusnya bacaan Al-Quran kita. Kita adalah orang yang terdepan, kita adalah orang yang dijadikan contoh dan panutan di dalam ketaatan, di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan sebagainya. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika kita meminjam atau ketika kita berhutang, setelah itu kita lupa, bahkan kita lari dari orang yang telah kita tempat kita berhutang, yang telah membantu kita. Ini akhlak. Jika ini yang terjadi, dan ini yang dikatakan oleh Nabi, ketaatan dan amal salehnya ini, kehebatan dia, ketinggian ilmu dan amal saleh yang dia lakukan, tidak akan mendatangkan faedah kepadanya di dalam kehidupan akhirat atas akhlaknya ini. Karena sebab akhlaknya, karena sebab kedengkiannya, karena sebab perbuatan yang ada dalam hati, lisan dan perbuatannya. Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Karena pahala dari amal saleh yang telah dia lakukan dijadikan sebagai penutup keburukan yang telah dia kerjakan. Diberikan kepada orang yang telah dia zalimi dan diberikan kepada orang yang telah dia ambil haknya, kepada orang yang dia lari dari berhutang kepadanya. Dan setelah kebaikan dan pahala ini habis untuk diberikan kepada orang yang telah dia hina, orang yang telah dia sakiti, orang yang telah dia zalimi, ketika tidak mencukupi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka diambillah keburukan dan dosa orang-orang yang telah dia zalimi ini, keburukan dan dosa orang yang telah dia hina dan telah dia ghibah ini, maka ditimpakan, dibebankan ke pundaknya. Akhirnya apa yang dia dapatkan? Maka wajar Nabi SAW menamakan orang-orang seperti ini sebagai orang-orang yang muflis, sebagai orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang tadinya mengira bahwasanya hari depannya adalah hari yang senang, dia akan melihat dan telah membangun istana untuk masa tuanya. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, telah dia runtuhkan istana tersebut sebelum dia memasukinya, wal'iyadu billah. Maka orang yang bijak, seorang mukmin yang taat, seorang mukmin yang berakal, bukan hanya sebatas di mana dia menjaga keutuhan ibadahnya dengan keikhlasan dan mutaba'ah, akan tetapi dia akan senantiasa menjaga keutuhan ibadahnya, kesempurnaan ibadahnya, di samping keikhlasan dan mutaba'ah, maka dia pun akan melindunginya, akan menjaganya dengan akhlakul karimah, yaitu dengan akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala alam. Mungkin inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, materi yang bisa kita sampaikan. Untuk sesi selanjutnya, silahkan jika ada pertanyaan, kalau saya sarankan lebih baik pertanyaan itu lewat tertulis. Nanti teman-teman dari santri Ma'had Imam Ibnu Katsir untuk berjalan bisa mengambil, mengumpulkan pertanyaan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke meja depan. Insyaallah kita akan berusaha untuk menjawabnya sebisa yang kita lakukan. Ya, namun ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu kita menjawabnya, kita akan mengatakan kami tidak tahu. Ya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan yang pertama, ada teman satu kerja itu berkata kepada saudara kita yang bertanya ini, jika esok saya jadi pimpinan, jika esok dia teman satu kerja, lalu temannya ini yang tidak senang dengan kebaikan yang dilakukan oleh ikhwan kita ini, ya mungkin dilihat di kantoran saudara kita ini menjaga lihiyahnya, kemudian tidak isbal di dalam pakaiannya, lalu ada teman kantornya yang mengatakan, jika esok saya jadi pimpinan, saya akan terapkan peraturan larangan tidak boleh pakai jenggot, tidak boleh tidak isbal. Lalu teman kita ini terpancing dan dia langsung mengatakan, saya orang pertama akan memerangi kamu. Ya, pertanyaannya bukan itu Pak, itu baru ceritanya. Pertanyaannya, bagaimana kita harus berakhlak dengan kondisi seperti ini? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, khususnya saudara kita yang bertanya, orang-orang tua kita dulu cerita Pak, ya, mereka mengatakan tidak menutup kemungkinan suami istri bisa bercerai gara-gara kalau-kalau. Kata suaminya, kalau saya dapat hadiah nanti, saya mau beli mobil. Kata istrinya, kok bapak beli mobil, kok abang beli mobil, beli rumah lah, kita kan masih ngontrak. Bertengkar suami istri, suami mau beli mobil, istri mau beli rumah, bertengkar sampai cerai Pak. Padahal baru kalau. Makanya di sini akhlak yang utama di sini. Akhlak yang utama di sini, kenapa Anda harus sibuk bagaimana menanggapi dia? Dia kan baru mengatakan kalau. Iya, kalau dia nanti jadi pemimpin, jadi pimpinan. Kalau saudara kita, ikhwan kita yang jadi pemimpin, tentu dia akan terapkan peraturan. Ke kantor harus nyunah, kan begitu. Kalau berbicara kalau-kalau, dua dia Pak, lima kita keluarkan. Nah, jadi jangan kita pusingkan seperti itu. Yang pasti, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita terpancing emosi kan dia baru kalau. Justru seharusnya kita katakan kepada dia, itu kan kalau Anda jadi pimpinan. Kalau saya jadi pimpinan gimana? Siap enggak Anda? Kan bisa kita mengatakan, kenapa kita harus emosi? Ya, santai bro. Hah? Mari kita tunjukkan. Kalau memang sekarang kalau-kalau, itu kan kalau Anda jadi pimpinan, saya jadi pimpinan bagaimana? Hah? Mari kita tunjukkan. Kalau Anda mengatakan begitu, Anda bisa, saya pun bisa. Mari kita berlomba. Siapa yang dulu sampai ke kursi pimpinan itu? Seorang mukmin harus itu, jangan tersulut emosi, wallahu taala alam. Santai saja. Ya, dia baru hanya berkata kalau-kalau. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang sebaiknya kita lakukan untuk mengurangi atau menghapus kekecewaan seseorang yang terzalimi oleh perbuatan kita yang tidak terpuji? Yang harus kita lakukan ketika kita telah mendapatkan ilmu yang hak, maka kita mendatanginya, menemuinya, dan meminta maaf setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya permasalahan kita dengan sesama kita tidak akan pernah lepas sampai kita mendapatkan maaf atau memberikan dia kekuasaan untuk mengkisas apa yang pernah kita lakukan. Jadi cara yang paling baik adalah dengan mendatangi dia, meminta maaf atau memberikan dia kesempatan untuk melakukan seperti apa yang kita lakukan. Dan jangan pernah takut. Seharusnya yang paling kita takuti itu adalah ketika Allah yang menghadiri kita dengan dia. Ketika di dunia kita masih bisa meminta dia menyelesaikan perkara itu di dunia, akan tetapi kalau Allah yang mengadili, terjadinya yang akan terjadi adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ambil dari kebaikan kita kemudian dia berikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, temui dia, kemudian lakukan perbuatan-perbuatan baik kepadanya seperti memberikan dia hadiah, senantiasa mengucapkan salam. Karena dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hatinya, kemudian mau menerima permintaan maaf kita. Allah, kalau kita dizalimi oleh seorang mukmin atau kita menzalimi, ya, maka kita akan dituntut atau menuntut, kan begitu? Kalau kita menzalimi seorang mukmin atau kita dizalimi oleh seorang mukmin, kita bisa dituntut dan kita bisa menuntut, kan begitu? Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau yang kita zalimi itu atau orang yang menzalimi kita itu orang kafir? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini pertanyaannya. Jadi bisa kita jawab seperti ini. Jika seandainya seorang mukmin menzalimi seorang mukmin, jika ini punya pahala, maka pahala dia diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau tidak menutupi, kalau tidak tertutupi pahalanya, maka dosa orang ini dibawa ke dia. Nah, artinya jika orang yang menzalimi ini tadi, kalau dia punya pahala. Kalau dia tidak orang yang punya pahala, apa yang mau diberikan kepada orang yang dia zalimi? Yang pasti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, tidak akan hilang begitu saja. Otomatis ketika yang punya pahala, pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan kalau seandainya tidak mencukupi pahalanya, dosa orang ini ditimpakan kepadanya. Kalau tidak ada yang mau dibagikan kepada orang yang dizalimi, tentu tidak ada yang tinggal kecuali dosa orang ini dilimpahkan kepada dia. Kan tinggal begitu. Apa yang mau diberikan? Dia aja tidak ada. Ya, jadi itu logikanya demikian. Wallahu ta'ala alam. Fadhal. Bagaimana cara menasihati seorang anak muda atau ikhwan yang memalingkan wajahnya dan bermuka masam kepada seorang ibu yang lebih tua dari dirinya ketika ibu tersebut menyapa ustaz? Baik. Memang realita yang sangat memilukan yang kita dapati di zaman sekarang ini, banyak di antara anak-anak muda yang tidak lagi menghormati orang tua, yang tidak lagi memuliakan orang tua, bahkan mereka tidak saja bersikap buruk, bahkan mereka melukai orang tua dengan tangan, dengan lisan dan sebagainya. Dan ini adalah dosa besar. Dosa besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan min ijlalillah ijlalul kibar. Karena di antara membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengagungkan para orang tua. Wahai kita yang masih muda, ketika kita melihat orang-orang tua, bantu dia. Tunjukkan akhlak kita. Karena dengan memuliakan dia, kita telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beritahu kepada anak-anak muda bahwasanya orang memuliakan orang tua sama seperti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan buruknya akhlak kita kepada mereka ini akan membawa kita kepada kesengsaraan yang abadi, karena kita sama saja menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah menghinakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan, memberikan azab yang sangat pedih kepada kita. Allahu taala alam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sikap seseorang ketika ada saudaranya yang berhutang kepada dia? Lalu kemudian saudaranya ini entah lupa, entah pura-pura lupa. Ya, ini biasa terjadi di antara ikhwan, seorang yang berutang, lalu seolah-olah diabaikan utangnya. Bagaimana sikap saya? Apakah akhlak yang buruk juga kalau saya datang meminta hutang tersebut? Si A berhutang, lalu dia pura-pura lupa atau mungkin lupa. Bagaimana hukumnya bagi kita yang tempat dia berhutang? Bagaimana kalau hukumnya kita meminta hutang? Bayarlah hutangnya. Apakah ini akhlak yang mulia juga atau akhlak tercela? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada juga beberapa pertanyaan yang senada. Itu sering diajukan. Ya, kadang-kadang sebagian ikhwan segan mengingatkan temannya yang berhutang. Kenapa? Karena seolah-olah nanti dia tidak care orangnya. Ya, baru utang segitu diminta. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang mukmin, kita harus berprinsip seperti yang tadi kita katakan, tujuan langkah kita adalah mencari ridha Allah. Ya, bahkan kita pun akan berlari, akan mengejar ketika itu mendekati dan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menyebutkan hutang kepada seseorang yang berhutang kepada kita, entah dia lupa, entah dia pura-pura lupa, ya, lebih baik kita ingatkan dia. Karena tujuan kita tadi, ya akhi, unsur akhaka zaliman au madlum. Kita disuruh untuk menolong saudara kita, sesama kita, dan itu akhlak mulia, orang yang dizalimi dan orang yang berbuat zalim. Anggap orang yang lari dari hutang tadi, orang yang pura-pura lupa hutang tadi adalah orang yang zalim. Maka caranya kita berbuat baik kepada orang yang zalim adalah, kata Nabi SAW, cegah dia dari kezalimannya. Dia telah zalim di mana dia lari dari hutangnya, melupakan hutangnya. Lalu kita cegah dia, ingatkan dia. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tugas kita antara sesama kita adalah saling mengingatkan. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di sana mesti kita ingatkan dia. Mungkin dia lupa. Ya. Kalau masalahnya setelah kita ingatkan, justru dia kemudian mengeluarkan kata-kata buruk, Allah baru utang segitu aja diminta-minta. Misalnya dia pun mengatakan begitu, itu adalah tanggungan dia kepada Allah. Jelas dia yang berhutang, lalu dia ingin tutupi mukanya dengan kata-kata kasar seperti itu, berarti dia telah melakukan beberapa kali perbuatan yang kurang mulia. Terus sedangkan kita, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lebih baik kita utarakan, khususnya ketika kita tidak bisa merelakan hutang tersebut. Kadang-kadang sebagian ikhwan sering berbincang-bincang. Sampai-sampai kadang-kadang masalah utang itu pun ya terpaksa dia ceritakan kepada orang lain. Akhirnya orang tempat dia berhutang tadi, pertama hatinya sakit terus. Uangnya tidak kembali. Ujung-ujungnya apa? Ketemu dengan orang lain dia cerita, jadi jatuh kepada ghibah. Mana yang lebih baik? Lebih baik dia datangi, minta, utangnya mana? Ini udah lewat tanggal, janjinya bayar tanggal sekian. Kalau ternyata kata orang tadi, misalnya dia berkata seperti itu, bilang, Anda berutang. Dengan itu, hati kita lepas, uang kita kembali, kita tak akan ngomong ke orang lain. Daripada kita diam, hati kita mendongkol, kita marah, kita tidak senang, uang tidak dapat, uang kita tidak kembali, dan tidak menutup kemungkinan kadang-kadang bagaimanapun kita menjaganya, kadang-kadang terpleset juga ngomongnya. Mana yang lebih baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Maka ketika itu kita lihat itu yang terbaik untuk kita lakukan. Kenapa tidak? Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, apa pengaruh lingkungan bagi kita yang telah dewasa? Masih bisa berpengaruh? Ustaz, mungkin saya salah satu yang kena dampak dari lingkungan itu. Bagaimana solusinya, Ustaz? Padahal yang sudah banyak. Padahal saya sudah banyak menahan lisan dan hati. Tapi saya manusia biasa, Ustaz. Dan saya baru belajar sunnah. Tempat tinggal saya adalah tempat keluarga suami. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membaguskan akhlak dan membina diri, kita mesti bergabung dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik. Karena sesungguhnya orang-orang yang ada di sekeliling kita itu adalah cerminan bagi diri kita. Kalau kita berkumpul di tengah-tengah orang-orang yang buruk, maka kita akan terbawa buruk. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, maka kita akan kebawa saleh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u mir'atu akhihi." Seseorang itu adalah cerminan bagi saudaranya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu berada di atas agama temannya yang senantiasa berjalan bersamanya. "Falyanzur ila man yukhalil." Maka hendaklah dia melihat siapa yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Karena tanpa kita sadari, orang-orang yang berada di sekeliling kita akan memberikan pengaruh kepada pertumbuhan kita, kepada akhlak kita. Maka cari orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, karena dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membaguskan kita. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya usaha yang mati-matian, jungkir balik, sungguh-sungguh, usaha yang sungguh-sungguh, apabila tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya akan sia-sia atau akan mendapatkan hasil yang sedikit. Akan tetapi, hendaklah orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh menyerahkan semua usahanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jus." Bersungguh-sungguhlah kamu mengerjakan hal yang bermanfaat, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis adalah hal yang bermanfaat. "Wasta'in billah," minta tolong sama Allah, dan jangan pernah lemah. Sebagai orang muslim, orang mukmin, jangan pernah jadi orang yang lemah. Akan tetapi, berusahalah terus minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebuah aib ketika kita jatuh. Karena para ulama mengatakan terkadang syaitan itu berhasil menjatuhkan kita. Dan terkadang kita berhasil menjatuhkan syaitan. Akan tetapi orang yang paling bagus itu ketika dijatuhkan dia bangkit lagi. Kemudian mengalahkan lagi. Kemudian dia jatuh lagi, dia bangkit lagi. Terus berusaha dan tidak pernah berhenti berperang dengan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan pernah bisa membiarkan kita walau sesaat. Tidak terjerumus ke dalam perangkapnya dan tipu muslihatnya. Allahu ta'ala a'lam. Dalam beretika kepada sesama muslim, kadang di lisan kita dapat berakhlak baik, tapi di hati kita kadang masih terbesit rasa yang lain. Karena misalnya kita mengetahui keburukan orang lain. Bagaimana membersihkan ini Ustaz? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita di dalam pergaulan, kita bisa bertutur kata yang baik, menjaga sikap kita kepada seseorang, tapi di hati kita ternoda. Kenapa? Karena kita tahu keburukan teman ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana membersihkannya? Sadari, ya, sadarkan diri Anda bahwasanya teman Anda ini manusia. Kalau Anda ingin kesempurnaan di mana Anda bersama, baru bersih hati Anda ketika Anda bersama orang yang baik seutuhnya, Anda jangan berteman dengan manusia. Karena yang namanya manusia itu punya silat. Dia punya kekurangan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, ketika itu yang membuat sesuatu di hati Anda, walaupun Anda tetap bisa menjaga tutur kata yang baik, tapi keburukan itu Anda simpan di dalam hati Anda, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sampai kapan? Maka solusinya adalah tanamkan di dalam diri kita, sadarkan diri kita bahwasanya teman kita ini adalah manusia yang wajar dia punya silang. Kenapa kita harus simpan? Kalau memang rasanya bermanfaat bagi kita untuk meluruskan dia, nasihati dia, itulah kewajiban kita. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Ketika kita mendapatkan kelemahan, kekurangan dari saudara kita tersebut, para ulama pun juga telah mengajarkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menyikapi kesalahan yang dilakukan saudara kita. Di antaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat dan mengetahui kelemahan dan kesalahan yang ada pada saudara kita, berikan mubarrirat. Carikan alasannya kalau memang dia adalah saudara kita. Agar jangan hal itu membusuk dan memburuk di dalam hati kita. Berikan mubarriratnya. Mungkin dia punya alasan kenapa dia melakukan itu. Dan tanamkan di dalam diri kita bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, kenapa begitu susah untuk meraih surga Allah? Rasanya tidak ada kebaikan yang saya lakukan karena begitu banyak dosa yang saya lakukan. Saya jadi putus asa, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "La ta'asu min rahmatillah." Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah itu adalah hadiah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita pada hari kiamat kelak ke dalam surganya. Bagaimana tidak susah untuk masuk surga? Karena di dalamnya semua kenikmatan ada. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan berikan secara cuma-cuma surga itu? Sementara di dalamnya semua kenikmatan ada, di dalamnya tidak ada lagi kematian, kehidupan yang abadi. Maka berjuanglah. Kerja keraslah, sungguh-sungguhlah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Apabila meraih surga Allah Subhanahu wa taala itu mudah, maka kita tidak akan temukan orang-orang terbaik umat ini yang melakukan ibadah dengan sangat luar biasa. Jangankan orang-orang yang belum ada jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah dijamin masuk surga. Bagaimana ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan ketika beliau melakukan qiyamul lail sampai-sampai tatawarrama qadamah, kedua kaki beliau bengkak, sementara beliau adalah orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dan jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau menunjukkan syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal saleh. Jadi orang yang mengharapkan surga Allah, beribadah karena mengharapkan surga Allah, karena kita memang disuruh beribadah dengan tama'a wa khaufa, dengan rasa harap dan rasa takut. Wajar saja seseorang memiliki rasa takut, akan tetapi yang harus dia tanamkan ke dalam dirinya bahwasanya Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas, dan apabila kita termasuk ke dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pantas memasuki surga Allah, maka Allah dengan keadilannya akan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa kita merasa apa, tanpa kita harus menuduh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin muslimat, tetaplah optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk melakukan kebenaran dan berusaha untuk melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Allahu taala alam. Ada orang yang pernah saya sakiti hatinya, apa yang harus saya lakukan supaya Allah mengampuni saya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika seseorang ingin bertobat dari kesalahan yang pernah dia lakukan dan perbuatan ini berkaitan dengan hak orang lain, ya, di antaranya adalah ketika kita menzalimi seseorang dengan ucapan kita, maka kita ingin bertobat, apa yang mesti kita lakukan? Syarat yang keempat diberikan oleh para ulama, jika berkaitan dengan hak orang lain, dosa yang kita ingin bertobat, setelah kita meninggalkannya, kemudian kita berjanji untuk tidak mengulanginya, kemudian kita sesali telah melakukan itu, ada syarat yang keempat. Apa syarat keempatnya? Yaitu mengembalikan hak orang lain atau meminta keridhaannya. Ini syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kalau memang kita ingin bertobat, jika kesalahan dosa yang kita ingin bertobat darinya berkaitan dengan hak manusia, maka apa langkahnya? Kalau ini pernah terjadi dengan kita, datangi orang yang pernah kita zalimi, akui kesalahan kita, ulurkan tangan kita, minta maaf kepada dia. Masa Ustaz, kalau saya akui nanti saya bilang saya ditamparnya nanti. Nah, Anda jujur mau tobat apa bukan? Yang gitu lagi. Kalau saya akui dulu saya pernah begini, nanti saya kena tampar, nanti saya kena denda dan sebagainya. Anda jujur tidak mau tobat? Dan ini syarat tobat yang dikatakan oleh para ulama. Ketika kita ulurkan tangan, lalu kemudian misalnya dibalik setelah itu atau sebelum itu kena pukul, ya, karena dibalasi dan sebagainya, atau kita dituntut atas hak yang sudah kita ambil dari dia, ya itu risiko. Dan kalau Anda jujur, Anda ingin bertobat, Anda tidak akan berat dengan itu. Maka langkahnya kembali kepada pertanyaan, kembalikan hak orang lain tadi atau minta keridhaannya. Kalau memang pernah menyakiti hatinya, ulurkan tangan Anda, utarakan kepadanya, bicara kepadanya. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari yang lalu berkaitan dengan ini, ada juga jamaah yang bertanya, Ustaz, ketika kita minta maaf itu apa harus kita utarakan? Ketika kita minta maaf itu apa harus kita utarakan? Saya dulu pernah menghibah Anda, saya dulu pernah menceritakan keburukan Anda, saya minta maaf. atau cukup kita hanya minta maaf aja, mohon maaf lahir batin. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang tertuju pada amal tertentu. Kita ingin minta maaf atas perbuatan kita, akui, katakan, utarakan. Ya, jadi demikian. Kembali kepada kejujuran dan kesungguhan kita di dalam inginnya kita bertobat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Saya sangat sedih. Kenapa umat Islam ini terbagi-bagi seakan-akan seperti bermusuhan? Terkadang jumpa di jalan atau di masjid, mereka memandang kita seperti musuh berat. Dari pandangan mereka seperti menghina karena melihat kita berpakaian jilbab dalam. Ustaz, saya ingin umat Islam ini bersatu. Semua kita ingin umat Islam ini bersatu, bergandengan tangan dan tidak ada berkelompok-kelompok. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan sampai Islam itu terbagi dan siapa yang melakukannya hingga Islam ini terbagi? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Terbaginya umat Islam itu sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah disebabkan karena kejahilan mereka, karena ketidakpahaman mereka akan syariat Allah. Namun yang mesti kita ingat bahwasanya umat ini sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW betul-betul akan terpecah belah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, iftaraqat ummati ila 73 firqah. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73. Dan ini betul-betul berita yang benar dari Nabi SAW. Mereka akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dari 73 ini satu yang masuk surga. Siapa mereka? Mereka yang berdiri di atas pijakan Rasulullah dan para sahabat. Dari hadis yang mulia ini, penyebab berpecah belahnya umat karena jauhnya mereka dari pijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pijakan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Atau yang menyebabkan lemahnya kaum muslimin, tidak mau bersatunya kaum muslimin adalah karena kecintaan mereka kepada dunia. Sebagaimana di dalam hadis juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin itu banyak akan tetapi mereka itu lemah. Mereka itu bercerai-berai disebabkan oleh kecintaan mereka kepada dunia. Yang menyebabkan mereka berpecah belah adalah mereka sendiri. Yang menyebabkan mereka berpecah belah adalah mereka sendiri. Adapun orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ketika melihat kelemahan kaum muslimin, maka dia masuk dan memporak-porandakan semuanya. Jadi kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan persatuan, maka tidak ada yang bisa menyatukan kita selain dengan menyatukan pijakan kita di atas pijakan Rasulullah dan pijakan para sahabat radhiyallahu taala anhum, beragama seperti mereka beragama, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan kita semua. Allahu taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, juga ada pertanyaan sepertinya dari mahasiswa, yaitu saya pernah sakit hati dengan dosen saya. Jadi saya menceritakan apa keburukannya yang beliau lakukan pada saya hanya untuk menghibur hati dan menyebarkan hati saya. Ini tidak masuk. Menceritakan keburukan orang untuk menyebarkan hati kita, membesarkan hati kita. Ya berarti kita senang membeberkan keburukan orang itu. Justru kalau seandainya kita ingin permasalahan ini clear, bukan kita ceritakan kepada orang, tapi kita cari solusinya. Apa solusinya? Mungkin kita merasa dizolimi oleh dosen misalnya. Ya, kita tahu kemana kita mesti menghadap. Ada atasannya, ada pimpinannya, tinggal kita mengadu ke pimpinan. Saya juga menceritakan pada PA saya supaya dapat penyelesaian. Apakah ini termasuk ghibah? Oh, jadi dia menceritakan kepada memang pihak yang berwenang ya dari permasalahan ini, lalu dia ceritakan permasalahannya. Apakah ini termasuk ghibah? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, otomatis saudara kita ini menceritakan ketika dia mengadu ke PA-nya. PA bertanya, apa permasalahannya? Lalu mahasiswa ini tentu dia menceritakan, ini permasalahannya, saya sudah begini, begini, begini. Dia ceritakan tentang keburukan orang yang telah menyakiti hati dia ini. Apakah ini termasuk ghibah? Para ulama mengatakan, laisal ghibatu fi sittatin. Tidaklah terhitung dan tidaklah termasuk ghibah ada 6 hal. Di antaranya dikatakan adalah orang yang mengadukan kezaliman untuk mencari solusi. Bukan sekedar curhat-curhat. Tapi dia mengadu kepada seseorang yang berwenang, kepada hakim misalnya, dia datang lalu menceritakan. Kan tidak mungkin tanpa dia menceritakan itu masalah akan ditemukan solusinya. Misalnya dia datang mengadu kepada hakim. Hakim, saya sudah dizalimi. Dizalimi siapa? Siapa ya? Tidak maulah saya ceritakan. Dizalimi seperti apa? Ah, tidak, ah, ribah. Kapan mau dapat selesai masalahnya? Ya? Maka otomatis untuk dapat solusi dari permasalahan ini, ya mau tidak mau kita harus ceritakan. Dan ini tidak termasuk ribah. Di antaranya juga adalah saksi. Misalnya ada kasus. Kasus yang sedang terjadi. Ya, tertangkap tangan misalnya. Nah, lalu kita adalah orang yang tahu dengan perkara tersebut. Lalu dibawa untuk saksi kasus yang sedang terjadi. Ya, tersandung korupsi misalnya. Lalu kemudian kita diminta saksi, kita ditanya, apakah Anda mengetahui perkara yang terjadi? Tahu. Gimana ceritanya? Ditanya oleh hakim di persidangan. Lahlu kita katakan, ah, ndak ah ghibah, ndak akan terjadi masalah. Ndak akan sampai hakim bisa memutuskan perkara tersebut. Maka boleh orang yang diminta untuk jadi saksi menceritakan. Namun ingat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun agama kita mengecualikan bolehnya seseorang menceritakan ini untuk satu kemaslahatan, ingat, jika seandainya seorang mukmin bisa menyelesaikan dan sampai kepada permasalahan itu dengan satu dari 100 perkara yang dia ketahui, maka berarti yang hanya boleh dia lakukan, karena ini pengecualian sifatnya. Hukum asalnya menceritakan keburukan orang itu ghibah, kecuali dalam beberapa hal. Maka ketika misalnya menceritakan itu dengan satu poin sudah cukup untuk mengantarkan kepada titik permasalahan, maka yang 99 lagi jangan dibuka. Itu kuncinya. Karena hukum asalnya haram, tidak boleh kecuali untuk kemaslahatan. Jangan mentang-mentang dibukakan oleh agama kita langsung kita dobrak. Ah, dia begini, itu baru pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Padahal satu saja sebetulnya sudah cukup. Nah, jadi itu dia yang ada di dalam permasalahan agama kita. Jadi intinya adalah kembali kepada pertanyaan, itu tidak termasuk ghibah karena Anda ingin mencari permasalahan, mengadukan permasalahan tersebut kepada orang yang berwenang. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika kita berakhlak kepada mertua yang tinggal serumah dengan kita, dia sering mengeluarkan ucapan yang menyinggung dan menyakitkan. Secara lahir kita bisa menahan, namun di hati kita sering merasa kesal. Apakah kesal di dalam hati itu dibolehkan atau bagaimana sebaiknya? Tidak boleh kesal. Karena sesungguhnya kita bukanlah orang yang akan selamat lepas dari hinaan dan cacian orang. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari cacian dan makian. Akan tetapi ketika beliau dicaci, ketika beliau dimaki, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan pendusta, apakah beliau membalas ucapan yang serupa? Tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah tadi, la yajzi bisayyi'ah. Rasul tidak pernah membalas perbuatan buruk orang dengan keburukan, akan tetapi maafkan, lapangkan dada. Apalagi yang mengucapkan ini adalah orang tua, maafkan. Sifat maaf ini mesti ditanamkan di dalam jiwa kita, agar Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kepada orang yang mendapati kedua orang tuanya atau mertuanya seperti ini, hendaklah dia bersabar dan terus melakukan kebaikan, kemudian mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menunjuki mereka, membuat hati mereka lembut. Allahu taala alam. Dan ini mungkin azir terakhir. Mungkin azir syuwaya ya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari pertanyaan ini ya artinya apa tadi dia menanyakan, yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu dan amal yang saleh bagi kita semua. Artinya dia dizalimi oleh seseorang. Ya, lalu kemudian dia bisa menjaga lisannya. Dia tidak balas itu cacian. Dia tidak balas itu makian. Ya, akan tetapi di hatinya masih tersimpan rasa sakit. Tadi sudah dijawab oleh Ustaz bahwasanya Nabi SAW tidak membalas keburukan itu dengan keburukan. Dia tidak membalas dengan cacian. Alhamdulillah itu sudah diamalkan oleh saudara kita ini. Tapi yang kalau saya tangkap dari pertanyaannya adalah efek yang ada di hatinya. Masih terasa sakit hatinya. Bagaimana solusinya? Kalau untuk membalas dia dengan keburukan yang serupa, tadi Nabi SAW sudah mencontohkan tidak, walaupun tetap kita mengatakan bolehnya dan adanya hukum qisas di dalam agama kita. Fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum. Ya, namun memang selalu yang dicontohkan oleh Nabi, dan inilah cerminan daripada akhlak yang mulia, ya, Nabi memaafkan, Nabi tidak membalas itu. Namun yang ditanyakan oleh saudara kita ini adalah bagaimana sisa sakit hati yang ada di dalam hati ini? Bagaimana caranya? Kita tidak bisa pungkiri kita mendongkol karena kita sudah dicaci, kita sudah dihina dan sebagainya. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihat. Bagaimana rasanya mengangkatkan kotoran yang tinggal di hati Anda tadi? Biasanya hal itu terjadi ketika tidak lepas, Pak. Akankah kita akan bawa ini rasa sakit hati tadi sampai stroke, sampai mati? Cari solusinya. Cari solusinya. Ketika kita misalnya dizalimi, kita tidak membalas dengan dia mengata-ngatai kita atau mengatakan kepada kita, contoh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita digibah dia dan sebagainya. Kita tahu hati kita sakit. Kita tidak balas lagi menghibah orang yang telah menghibah kita, atau kita mencaci dia di hadapan, tidak. Ya? Bagaimana caranya untuk menetralisir hati kita? Datangi orang tadi. Hah? Kalau orang kampung saya bilang, tapu ada do tanyo selero. Maunya apa? Gitu. Kita tidak jual, tapi kalau ditawar, tanya, daripada kita menyimpan di hati kita, berulat, busuk, lebih baik kita tanya, maunya apa? Maksudnya apa? Dia mencerita-ceritakan itu apa? Tanya. Setelah itu, mungkin saja dia silap, Pak, mungkin saja waktu hibah itu kan dia ngigau. Mungkin saja waktu hibah itu dia ngigau, kita kan tidak tahu. Terlanjur busuk, sakit hati kita simpan, terus sampai stroke kita, buat apa? Mungkin kita tanya ke dia, tanya apa maksudnya? Kenapa Anda mengatakan begitu? Dan kuncinya, Pak, biasanya, rahasianya ini, orang seperti itu adalah orang pengecut. Kalau kita tanyakan kepada dia seperti itu, ya paling-paling, Pak, dia berkilah. Paling-paling tidak ada lagi apa-apa. Itu lebih baik daripada kita menyimpan rasa di hati kita sakit. Ujung-ujungnya nanti, Pak, kalau sudah sesak di dada kita ini, kalaupun tidak diceritakan kepada orang lain, ke istri terceritakan juga. Lalu diingatkan oleh istri, kok menceritakan keburukan orang lain? Saya kan tidak ke orang, kan cuma ke istri aja. Emang istri tidak orang? Lepaskan, Pak, cari solusinya, itu lebih baik, lebih selamat. Ku anfusakum. Kita harus melindungi diri kita. Tanggung jawabnya berat. Daripada kita simpan sakit hati, lalu kita curhat ke orang lain, kita menceritakan, jatuh ghibah juga. Tanyakan, datangi orang itu, hubungi dia, telepon dia. Tanyakan kepada dia, maksud lo apa? Tanya, gak ada masalah, Pak. Lepas itu lepas. Selesai permasalahan kita kepada Allah, tenang. Bertemu dengan dia pun akan sungkan kepada kita. Dia pun akan berpikir, baru ingin menyebut nama kita saja udah. Nah, ini lebih baik. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu dia. Jadi permasalahan, memang kita dilarang untuk itu. Tapi kita mesti mencari solusinya. Jangan simpan yang buruk itu dalam hati kita. Hati kita tidak enak, carikan solusinya apa. Kalau memang tidak bisa, datangi orang yang kira-kira bisa memberi nasihat kepada dia. Tolong sampaikan ke dia. Agar saya tidak mau hubungan saya retak dengan dia, hati saya kusut dengan dia, saya tidak mau. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang ingin kita sampaikan. Apapun yang ada di hati kita, yang ada di lisan kita dan perbuatan kita, semuanya adalah bagian daripada akhlak. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan masih banyak yang tidak bisa kita jawab karena waktu jua yang membatasi kita. Atas segala kekhilafan dan kekurangan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mewakili juga Ustadz Ade, kemudian kami juga berdua mengucapkan terima kasih kepada para ikhwan, khususnya pengurus masjid